cakoran hari ini. Dari berita politik, kriminal, olahraga, selebriti, nyampe berita harga kebutuhan pokok sehari-hari yang kian bersaing dengan harga diri. Au, au, au, au, gak terkendali. Au, au, au, au, hey, Om Fangke, gampang keren, istri satu, anak dua, bekerja keras, and jago gaul. Disenangi teman, kagak punya lawan. Sering bikin orang tertawa. Lupa akan masalah di negeri yang katanya. Oh yeah, gemar ripah oh Cinawi yang telah berubah arti. Oh sayang, sayang, sayang, hutang dulu bayar nanti. Oh ya ya ya ya ya, hutang cucu yang melunasi. Hai Om Fangke, yang doyan tempe, hidup sederhana, cinta damai, murah senyum sapa, jujur dan bersahaja, gak beda-bedain warna kulit agama. Kaya miskin sama saja, ooh yeah, selalu adil dan bijaksana. Fangke, Fangke, Fangke, Fangke, Fangke, Fangke. Di zaman gila seperti sekarang ini, oh figur langka yang sedang kita cari, sehingga ku bermimpi, yeah, sehingga ku berandai-andai. Alangkah indahnya kalau masih ada Om Fangke di mana-mana. Kalau masih ada Om Fangke di sekitar kita.